إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم منها. جماعة جمعة رحمكم الله. الله سبحانه وتعالى telah menjadikan ayat-ayatnya penuh dengan hikmah dan pelajaran bagi hamba-hambanya. Untuk itu, hendaknya kita senantiasa mempelajari dan mentadaburi ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala agar kita mendapatkan pelajaran yang banyak sehingga menjadi bekal kita dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Dan di antara ayat-ayat Allah Azza wa Jal adalah apa yang Allah sebutkan di dalam surat Luqman, yaitu wasiat Luqman kepada putranya. Luqman Al-Hakim, beliau adalah Luqman ibn Anqa. Beliau adalah seorang saleh, hamba yang saleh yang diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala keutamaan besar, yaitu hikmah. Sebagian ulama menyebutkan bahwa beliau seorang nabi, hanya saja mayoritas ulama berpendapat beliau hanya seorang abdun salih, hamba yang salih. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan tentangnya dan wasiatnya kepada putranya, walaqad atayna luqman al-hikmata anishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkur li nafsih wa man kafara fa inna allaha ghaniyun hamid. Dan sungguh telah kami berikan kepada Luqman al-hikmah, anishkur lillah, agar engkau bersyukur kepada Allah. Hikmah bukanlah sekedar ilmu atau pengetahuan, namun al-hikmah adalah ma'rifatul ahkam, al-ilmu bil ahkam, wa ma'rifatu ma fiha min al-asrari wal ihkam, mengetahui hukum-hukum syar'i dan mengetahui rahasia-rahasia atau hikmah di balik hukum-hukum syar'i yang kokoh tersebut. Sehingga hikmah yastalzimu lil 'ilm wal 'amal. Hikmah berkonsekuensi seseorang itu punya ma'rifah, ilmu, dan juga amal yang beriringan dengannya. Karenanya sebagian ulama mengatakan al-hikmah adalah al-ilmu nafi' wal-amal as-salih, ilmu yang bermanfaat dan amal yang salih. Demikian disebutkan oleh As-Sa'di rahimahullah. Sehingga ahibati fillah rahimakumullah, bisa jadi seorang itu alim tapi bukan hakim. Bisa jadi seorang itu alim tapi bukan hakim. Adapun hakim, tentunya dia seorang alim. Ikhwani fiddin rahimakumullah, kalau begitu Luqman al-Hakim mendapat dari Allah Azza wa Jal karunia besar. Karenanya Allah Azza wa Jal memerintahkan kepada beliau anishkur lillah, agar ia bersyukur kepada Allah Azza wa Jal karena nikmat yang Allah berikan kepadanya. Nikmat yang disyukuri akan menyebabkan keberkahan nikmat tersebut dan menyebabkan bertambahnya nikmat Allah Azza wa Jal kepadanya, serta tentunya menjaga dari hilangnya atau lenyapnya nikmat tersebut. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi, dan siapa yang bersyukur, fa innama yashkuru li nafsihi, hanyalah sesungguhnya dia bersyukur itu untuk dirinya. Artinya bahwa hakikatnya seorang yang bersyukur, manfaat syukurnya akan kembali kepadanya. Allah Azza wa Jal Maha Kaya, Allah Azza wa Jal Maha Mampu, Allah Azza wa Jal tidak membutuhkan kepada siapapun dari hamba-hambanya. Maka barang siapa yang bersyukur, sesungguhnya kembalinya syukur itu kepada dirinya sendiri. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid, dan barang siapa yang kufur, tidak bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas nikmat yang Allah berikan kepadanya, fa innallaha ghaniyyun hamid, maka sesungguhnya Allah Azza wa Jal Maha Kaya, ghani, yakni maha kaya sehingga tidak membutuhkan kepada siapapun dan kepada apapun. Allah Azza wa Jal berdiri sendiri. Allah Azza wa Jal Al-Qayyum. Bahkan Allah Azza wa Jal dialah yang berdiri sendiri dan menegakkan yang lainnya. Tidak ada sesuatu pun dari makhluknya yang bisa lepas dari bantuan Allah Azza wa Jal, walau sekejap mata atau kurang daripada itu. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Hamid, maha terpuji. Karena segala sifat-sifat mulia yang dia miliki. Karena sifat-sifat dan asma' al-husna yang pada puncak keindahannya, pada puncak kesempurnaannya, segala perbuatannya penuh dengan hikmah. Allah Azza wa Jal Hamid, maha terpuji. Wa idh qala Luqmanu libnihi, dan ingatlah ketika Luqman mengatakan kepada putranya, wa huwa ya'idhuhu, dan Luqman saat itu memberikan wasiat kepada putranya, ya bunayya, wahai putraku, la tusyrik billah, janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan adalah merupakan zulmun azim, kezaliman yang besar. Pada ayat ini disebutkan bagaimana Luqman al-Hakim memberikan wasiat kepada putranya. Dan ini menjadi sebuah keteladanan bagi para wali, bagi para orang tua, agar mereka senantiasa memperhatikan putra-putranya, memberikan wasiat dan pesan-pesan yang baik, mengarahkan kepada jalan yang benar. Nabi SAW pun memberikan wasiat kepada anak-anak kecil semacam Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Para ulama, para sahabat telah diriwayatkan dari mereka wasiat-wasiat kepada putra-putra mereka. Bahkan di antara mereka ada yang menulis kitab demi wasiat dan pesan kepada putra-putranya yang ia tuangkan dalam kitab tersebut. Di antaranya adalah Ibnul Jauzi dalam kitabnya Laftatul Kabid fi Nasihatil Walad, atau yang semakna dengan itu. Maka dari itu, ikhwani fiddin rahimakumullah, kita sebagai orang tua hendaknya punya perhatian terhadap anak-anak kita dalam pendidikan atau tarbiyah. Luqman Al-Hakim mengatakan bahwa ya bunayya la tusyrik billah, wa huwa ya'idhuhu. Dia memberikan mau'idhah. Apa mau'idhah yang dimaksud? Tentunya apa yang disebutkan berikutnya. Dan makna mau'idhah adalah perintah atau larangan yang diiringi dengan targhib wa tarhib. Mau'idhah adalah perintah atau larangan yang diiringi dengan targhib wa tarhib. Bukan semata-mata perintah yang kosong daripada targhib, atau larangan yang kosong daripada tarhib. Ibarat seseorang memerintahkan tanpa alasan, tidak semacam itu. Namun targhib dan tarhib adalah perintah yang kemudian diiringi dengan harapan-harapan sebagai akibat daripada melakukan perintah tersebut. Jannatullah, surga Allah yang menunggu orang-orang yang bertakwa. Begitu pula sebaliknya, at-tarhib, hal-hal yang menakutkan yang disampaikan saat melarang dari suatu kemungkaran, agar mereka yang dilarang pun takut dari azab Allah Azza wa Jal. Itulah al-maw'idah yang dianjurkan dan diajarkan dalam agama kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal hikmah. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi كما يحب ربنا ويرضاه. والصلاة والسلام على خير البرية أزكى البشرية محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. موعظة pertama yang diwasiatkan Luqman Al-Hakim kepada putranya adalah لا تشرك بالله, janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jal. Syirik merupakan larangan terbesar, merupakan sesuatu yang paling haram dari semua yang diharamkan Allah Azza wa Jal. Ikhwani fiddin rahimakumullah, tidak ada sesuatu dari dosa-dosa yang melebihi besarnya dosa syirik. Maka Luqman Al-Hakim menjadikan ini sebagai wasiat pertama dan utama agar putranya jangan jatuh dalam perbuatan syirik. Saat beliau melarang, beliau pun memberikan terhib. Dan inilah praktek daripada mau'idhah tadi. Saat beliau melarang, diiringi dengan penjelasan, inna syirka la zulmun azim, Sesungguhnya syirik merupakan kezaliman yang besar. Sehingga dengan terhib semacam itu, seseorang berpikir bahwa hal yang terlarang ini tidak semata-mata agar saya tidak melakukan, tapi karena ini merupakan suatu perbuatan yang berefek besar, mengandung kezaliman yang besar. Bukan kezaliman kepada sesama makhluk, tapi bahkan kezaliman terhadap Allah Azza wa Jal. Walaupun Allah Azza wa Jal tidak akan termudarati, tercelakakan oleh perbuatan orang-orang yang berbuat syirik, namun mereka dengan perbuatan itu telah menzalimi Allah Azza wa Jal dengan sebesar-besar kezaliman. Bagaimana tidak? Bukankah seorang yang melakukan syirik telah menyamakan sesuatu yang sangat-sangat rendah, yaitu makhluk, dengan zat yang sangat sempurna, sangat mulia, pencipta makhluk-makhluk tersebut? Tidakkah kita melihat bahkan sebagian mereka yang berbuat syirik menjadikan binatang sebagai tandingan bagi Allah Azza wa Jal? Bahkan menjadikan sebagian yang sangat hina sebagai tandingan bagi Allah Azza wa Jal. Bahkan sekalipun malaikat dan nabi dijadikan tandingan bagi Allah Azza wa Jal, ini juga merupakan kezaliman. Para malaikat dan anbiya tidak rela, dan mereka pun makhluk-makhluk biasa, dalam arti mereka tidak punya sifat-sifat ketuhanan. Mereka lemah, mereka tidak mampu, mereka sangat membutuhkan pertolongan Allah Azza wa Jal. Bagaimana yang demikian kemudian disamakan dengan Allah Azza wa Jal, pencipta segala sesuatu, yang maha kuasa atas segala sesuatu, yang maha kaya, dan tidak membutuhkan apapun kepada hamba-hambanya. Karena itulah, syirik merupakan kezaliman yang terbesar. Ikhwani fiddin rahimakumullah, bagi orang-orang yang berpikir, mereka akan menyadari bahwa tidak selayaknya, tidak pantas dan sangat tidak pantas seorang hamba beribadah kepada selain Allah Azza wa Jal, menjadikan selain Allah tandingan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ibadah. Oleh karenanya, seorang yang cerdas dan diberi taufik dari Allah Azza wa Jal, dia tidak mau untuk berbuat syirik. Karenanya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang pernah mengenyam masa-masa jahiliyah, pernah dahulunya jatuh dalam kesyirikan, mereka menyesali dan mereka menganggap bahwa dulu yang mereka lakukan adalah perbuatan yang sangat tidak masuk akal. Ikhwani fiddin rahimakumullah, dengan alasan inilah, atau dengan tarhib inilah, kemudian Luqman al-Hakim memberikan kepada putranya wasiat penting ini, yaitu la tusyrik billah, jangan engkau berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jal. Demikian ahibati fillah rahimakumullah, semoga kita mendapat faedah dari ayat-ayat Allah Azza wa Jal. Semoga Allah Azza wa Jal menyelamatkan kita dari berbagai macam kesyirikan, saghir, saghirihi wa kabirihi, qalilihi wa katsirihi. Karena bagaimanapun upaya manusia, terkadang luput daripada kesyirikan tersebut. Karenanya kita mohon kepada Allah Azza wa Jal dan senantiasa berdoa untuk diselamatkan dari perbuatan syirik tersebut. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.